Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali talabul ilmi di masjid ini. Sampai hadis yang terakhir, hadis yang keberapa nak? Jazakallah khair, barakallah fiik. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatihati in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Disebutkan dalam redaksi yang lainnya, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binasa hambanya dinar dan binasa hambanya dirham dan binasa hambanya kemewahan duniawiyah. Apakah itu pakaian yang mewah atau kendaraan yang mewah, binasa mereka. In u'tiya radiya, apabila dia diberi, radiya dia akan rida. Wa illam yu'ta, namun jikalau dia tidak diberi, lam yu'ta atau lam yarda, dalam bahasa lainnya, wa illam yu'ta sakhita, jikalau dia tidak diberi maka dia akan marah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ini bisa kamu baca nak? Perhatikan di sini, enggak usah nulis, nulisnya nanti. Nah, nulis tanpa adanya ustaz bisa, tapi kamu memahami tanpa ustaz akan sulit. Utamakan faham baru nanti kamu menulis, ya. Lihat ke sini. Supaya bisa faham, gunakan telinga untuk mendengar, mata melihat. dan hati untuk memahami. Hadis ini adalah berkaitan dengan keikhlasan di saat beramal. Ketika orang beribadah, ada yang ikhlas dan ada yang tidak ikhlas. Apa tandanya yang ikhlas dan apa tandanya yang tidak ikhlas? Apa tandanya? Hadis ini adalah periwayatannya, penyebutannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis ini dengan kalimat Isa abdu dinar, celaka hambanya dinar. Nak, lihat sini nak, usah nulis, ada penulis, tutup, nulis nanti. Apa diwajibkan nulis kamu? Perhatikan sini, ya. Nabi menyebutkan binasa hambanya dinar. Kenapa? Karena orang ini beramal ibadah untuk mendapatkan dinar, mata uang di waktu itu yang terbikin dari emas. Ada orang yang beramal karena ingin mendapatkan uang, rupanya dirham. Maka Rasul mengatakan binasa dia. Karena ketika dia beramal untuk meraih harta. Kalau kita rupiah, binasa. Itu kenapa dikatakan binasa? Karena itu adalah syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, Kitab Tauhid, membuat satu bab. Babun minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Bab termasuk dari syirik seorang yang beramal untuk mendapatkan dunia. Dunia itu contohnya uang. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita beramal karena uang. Uang dinar, dirham, rupiah, dolar, rial, atau yang lainnya. Itu mata uang. Yang dimaukan dengannya, iradatul insan bi'amalihi dunya. Seorang berniat dengan ibadahnya mencari dunia. Dunia itu bukannya uang. Alhamilah wal qatifah. Rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, baju yang mewah. Sehingga dengan kalimat lain disebutkan oleh para ulama, hadis ini menyatakan kebinasaan bagi siapapun yang beramal karena ingin meraih dunia, termasuk padanya ingin mendapatkan kedudukan. Beramal untuk mendapatkan kedudukan. Beramal untuk mendapatkan jabatan. Beribadah untuk mendapatkan pujian, sanjungan, penghormatan, pemuliaan. Beramal karena ingin mendapatkan kursi parlemen umpamanya. Beramal untuk mendapatkan dunia macam-macam. Maka Nabi memastikan binasa. Kenapa kok dipastikan binasa? Kecuali kalau bertobat. Ini pembahasannya adalah tentang dosa ini. Orang yang beramal karena ingin mengharapkan dunia, maka dia akan binasa. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Hilang darinya satu syarat diterimanya ibadah. Ada dua syarat diterimanya ibadah. Apa saja nak? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti Rasul. Kamu tahu itu? Hah? Kalau enggak tulis sama kamu nak. Tulis sekarang. syarat diterimanya amalan ibadah ada dua. Syarat diterimanya amalan ibadah ada dua. Yang pertama apa? Al-ikhlas. Beramal semata mengharapkan ridho Allah. Al-ikhlas. Beramal, beribadah semata mengharapkan ridho Allah dan pahalanya. Sudah. Syarat diterimanya ibadah di dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Nah, pembahasan kita ada pada poin yang pertama, yaitu ikhlas. Seorang yang beramal ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah, maka amalan ibadahnya diterima. Nah, ketika tidak terpenuhi hal itu, contoh, tidak terpenuhi keikhlasan, maka ditolak amalannya, tidak diterima. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Angat napa? Nggih, barakallahu fiik. Tanpa ikhlas tidak diterima. Contohnya hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan kebinasaan bagi mereka-mereka yang beramal karena menginginkan harta benda atau duniawi yang lainnya, pujian, sanjungan, penghormatan, dan yang lainnya. Maka mari kita perhatikan betul-betul niatan hati kita masing-masing. Karena niatan itu tempatnya di hati. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tulis sama kamu nak. Tidak apa-apa, saya perintah. Kamu santri, kalau enggak diperintah, enggak jalan. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. An-niyatu mahalluhal qalbu. Harus betul-betul diwaspadai, karena itu menentukan diterima dan tidaknya. Nah, kalau seorang jatuh pada syirik, pada perkara ini adalah riya contohnya, pamer, niatan bukan karena Allah, bukan hanya ditolak amalannya, tetapi dia pun berdosa dengan dosa yang sangat besar, di bawah kesyirikan syirik akbar, walaupun disebut syirik ashor, tetapi di atas apa, membunuh, di atas berjudi, di atas mencuri, kesyirikan itu di atas itu semua. Sehingga mari hati-hati, bukan mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan apa? Dosa dan tertolak amalannya. Nah, pembahasan berikutnya adalah, apa tandanya orang itu beramal karena dunia? Apa tandanya seorang itu, kamu kalau mau menulis silakan menulis, tapi faedah yang saya sampaikan, bukan menulis buku itu mas, nah, buku itu tutup, jangan dilihat di sini, lihat nanti di kamarmu ya. Apa tandanya orang itu beramal karena ingin mendapatkan dunia? Tandanya, Nabi mengatakan, in utiya radiya, jikalau dia diberi apa yang dia inginkan, maka dia senang. Wa illam yu'ta saghita, namun apabila dia tidak diberi apa yang dia inginkan, maka dia marah. Ini tanda orang yang beramal karena dunia. Bahasa Arabnya apa? In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Apabila dia diberi atau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia senang. Misal, seorang beramal karena ingin mendapatkan uang. Maka begitu dia mendapatkan uang yang dia inginkan, oh dia semangat. Dia senang itu. Dan apabila dia tidak mendapatkan uang yang dia inginkan, maka dia marah-marah. Selama ini berarti dia beramal karena uang. Itu mengerikan bagi kaum muslimin. Mengerikan. Hati-hati. Itu fitnah dunia. Ya. Atau mungkin kalau uang tidak dia pikirkan itu. Ya, dia pikirkan adalah pujian, sanjungan, penghormatan, acungan jempol. Kamu hebat. Kamu masya Allah. Kamu orang baik. Kamu orang soleh. Kamu layak jadi pemimpin. Kamu begini, kamu begitu. Itu yang diharapkan. Begitu dia mendapatkan pujian dan sanjungan, wah dia senang sekali. Tandanya dia semakin semangat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan sanjungan, pujian, maka dia marah. Tandanya lemah semangat. Ini hati orang yang riya, beramal karena niatan mendapatkan pujian dan sanjungan, atau beramal karena ingin mendapatkan dunia. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan ucapannya, "Tuba li 'abdin akhidin bi'anani farasihi fi sabilillah." Pada kalimat setelahnya Nabi mengatakan, "Tuba li 'abdin." Tuba artinya surga bagi seorang hamba yang dia mengambil tali kekang kudanya, berjuang fi sabilillah, mengambil tali kekangnya, berjuang fi sabilillah. In kana fi saqa kana fi saqa. Jikalau dia diperintahkan untuk di bagian terdepan, terdepan. Kalau dia ditempatkan di bagian belakang, belakang. Artinya dia tidak peduli dalam beramal mendapatkan dunia atau tidak, dipuji, dikenal atau tidak, enggak, dia tidak peduli. Dia pedulikan adalah berjihad, beramal karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap semangat dalam beramal karena dorongannya adalah siapa? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Ya. Dan itu semua wahai kaum muslimin adalah letaknya di hati. Maka perhatikanlah betul-betul, karena niatan itu hanya engkau dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bagaimana kalau seandainya muncul bisikan riya, muncul bisikan pamer, muncul bisikan ingin dipuji, ingin disanjung, ingin yang lainnya. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami' Ulum Al-Hikam, syarah kitab Arba'in Nawawiyah, menyebutkan bahwa manusia terbagi menjadi tiga kondisi. Anda perhatikan di sini. Yang pertama, riya murni. Ini munafik. Pembahasan ini tidak kita bahas karena dia munafik. Yang kedua, orang yang mukmin. Orang yang mukmin. Orang yang mukmin ini terbagi menjadi dua. Orang yang mukmin terbagi menjadi dua. Yaitu apa? Orang yang beramal awalnya karena Allah. Awalnya karena Allah. Tsumma tara alaihi riya. Kemudian tiba-tiba muncul riya dalam hatinya. Bisikan, godaan, rayuan, pujian orang merubah niat. Terjadi bisikan riya. Maka kalau dia mampu menolaknya, mengingkarinya, dan dia tidak mengikuti bisikan riya, maka tidaklah dia dikatakan sebagai orang yang riya. Namun kalau dia terhanyut oleh bisikan riya, terbawa oleh bisikan riya, sampai dia akhir dalam ibadah, maka dia dikatakan murai, orang yang terkena riya. Maka harus berhati-hati ketika kita sholat mamanya. Ada bisikan riya. Maka tolak itu. Jangan ikuti-ikuti. Tolak, ingkari. Tolak, ingkari. Maka kita tidak terkena dosa riya. Dengan dalil ayat Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan kau siksa kami ketika kami salah atau kami lupa. Tetapi apabila terkena riya dalam ibadah itu, kemudian riya tersebut menggerogoti dan berlanjut terus, maka dia dikatakan murai, orang yang berbuat riya. Dia beramal karena duniawiyah. Yang macamnya rupa-rupanya sangat banyak. Di antara contohnya hadis innamal amalu binniyat. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Fahijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena memenuhi perintah Allah. Dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Dan dalam rangka mengikuti Rasul Muhammad SAW. Fahijratu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia. Ayu beratin. Atau hijrahnya karena ingin mendapatkan seorang wanita. Yang kiuha yang akan dia nikahi. Niatan itu macam-macam. Ada niatan karena Allah, ada niatan karena dunia. Dunia itu juga macam-macam. Ada di antaranya dunia karena ingin menikahi wanita. Di zaman itu ada seorang wanita yang ikut hijrah ke kota Madinah. Dan laki-laki yang ingin menikahinya ikut serta hijrah ke kota Madinah. Dan diketahui oleh Rasul. Maka Rasul mengingatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dia benar. Namun barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, harta benda, atau karena seorang wanita yang dia hendak nikahi, maka hijrahnya adalah kemana dia niatnya itu. Bukan karena Allah, tetapi karena ingin menikahi seorang wanita. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dalam beramal, karena amalan itu bisa saja terjerumus pada riya, walaupun awalnya tidak dengan niatan riya. Sampai sini bisa difahami, ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita beramal karena Allah. Dalam perang ada pasukan depan, pasukan tengah, pasukan belakang. Ketika orang berjihad niatannya karena Allah, maka dia tidak peduli ditaruh di depan, ya siap. Di tengah, ya siap. Di paling belakang, ya siap. Itu jihad dalam medan perang. Demikian pula dalam hal ibadah. Mengelola pondok, antum ditempatkan sebagai musyrif. Ya musyrif, lakukan. Engkau bertanggung jawab mengurusi anak didikmu. Lakukan karena Allah Azza wa Jal. Sungguh-sungguh dalam melakukannya. Dalam mereka ingin mendapatkan ridha Allah dari perbuatan yang dilakukannya. Jangan sampai kita jadi musyrif di pondok yang mendapatkan harta. Kamu gak dapat. Di sini bukan tempatnya untuk mencari harta. Gajimu paling berapa? Hanya sekedar uang sabun, uang jajan. Kalau engkau meniatkan mencari harta, engkau akan malas. Lah gajiku setitik. Ngapa? Mempeng-mempeng, jorna baik. Tapi karena kalau engkau beramal karena Allah, engkau bertanggung jawab. Tidak peduli mau digaji berapapun, mumpung ada kesempatan, saya akan beribadah kepada Allah melalui jalur yang satu ini. Maka dia akan respon, dia akan bersikap baik, dia akan aktif dalam rangka mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dijadikan sebagai tukang masak, ya tanggung jawab. Dia sudah memegang amanah masak. Anak-anak butuh makan dan minum sehari 3 kali. Saya telah memegang amanah itu. Maka tanggung jawab betul. Dalam mereka mencari doa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan waktunya yang telah dia hibahkan. Yang telah dia berikan. Fi sabilillah. Dia dapat gaji dari situ. Tapi tidaklah seperti orang yang kerja murni untuk mencari harta. Maka tanggung jawab masak tepat pada waktunya. Makan tepat pada waktunya. Pagi, siang, sore. Tulab diawasi dan dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Itu semua dilakukan karena Allah. Hah? Demikian pula yang bertugas sebagai guru. Tanggung jawab dalam hal memegang amanah mengajar. Serius kamu mengajar. Ilmu yang kamu sampaikan, sampaikan. Nahwu, sorof, qiraah, tajwid, imla. Sampaikan. Jangan bakhil dengan ilmu. Karena ilmu itu kalau semakin kau berikan kepada orang, semakin bertambah. Berbeda dengan uang. Kalau engkau semakin berikan kepada orang, akan berkurang. Ilmu, kalau engkau berikan kepada orang ilmumu, semakin kuat ilmumu. Beda dengan harta, semakin hilang dan habis. Sungguh-sungguh, gajimu berapa? Enggak usah bicara gaji lah. Alhamdulillah bisa makan, bisa hidup, saya berjuang sampai saya mampu. Begitu mas. Ya. Itu ikhlas. Mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya dibaca. Sama siapa yuk? Kamu bisa nak? Baca. Baca aja gak usah dihafal. Kalau hafal bagus. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Lihat buku Munak. Sekarang dibaca hadisnya, dilihat. Kita baca bersama-sama. Hanya untuk memperhatikan saja. An Ibn Umarin radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah alaihi salatu wasalam bimankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang salah satu dari dua pundakku. Mangkib itu pundak. Faqala, maka Rasul mengatakan kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sedang menunaikan sebuah perjalanan, mengarungi sebuah perjalanan. Wa kana Ibn Umar yaqul, dan Ibn Umar beliau mengatakan, idza asbahta fala tantadiri sabah. Ulangi, idza amsayta fala tantadiru sabah. Apabila engkau berada di waktu sore, maka janganlah engkau tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta, dan apabila engkau berada di waktu pagi, fala tantadiril masa, maka janganlah engkau menunggu di waktu sore. Wa khudh min sihatika li saqamika, ambillah kesempatan sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika li mautika, dan ambillah kesempatan hidupmu sebelum datang masa matimu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita tunjuk, ada yang kamu sudah hafal Daud hadis ini belum? Yang sudah hafal siapa? Ya, pertemuan yang akan datang ya, hafalkan. Perhatikan di sini nak. Antum boleh menulis keterangan yang akan kami sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing. Kenapa? Karena negeri kita akhirat. Negeri kita, kampung halaman kita yang kekal, yang akan kita tinggal di sana adalah akhirat. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini akan kita tinggalkan. Awabiru sabilin, atau jadilah engkau di dunia seperti orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Hujan ini apa? Alhamdulillah, dinikmati. Kalau kita menjadi orang yang asing, berada di, umpamanya, kita orang Jawa, orang Banyumas umpamanya, kita berada di Kalimantan. Suatu saat kita akan pulang lagi ke negeri kita, ke kampung halaman kita. Kita orang asing. Artinya kita tidak berlama-lama di sana. Kita tidak beramal untuk hidup di sana. Tetapi kita hanya mengambil manfaat untuk kita kembali ke negeri kita. Seperti antum yang jauh. Kamu dari mana? Papua. Oh, jauh kamu nak. Ya. Kamu pengen pulang ke Papua atau mau tinggal di sini? Mau tinggal di sini katanya. Cari akhwat sini apa? Wah, Masya Allah, barakallah fik. Berpikir pulang. Maka di sini mengambil manfaat apapun yang bisa manfaat untuk dibawa pulang. Karena akan pulang. Nah, dunia ini bukan darul qarar. Dunia ini bukan tempat tinggal. Tetapi dunia ini tempat kita beramal. Di mana hasil amalan ini kita akan bawa pulang ke akhirat. Hasil dari amalan kita selama ini akan kita bawa pulang. Kita akan berpulang ke negeri kekekalan. Di mana kita akan tinggal di sana, negeri akhirat. Apa maknanya kalimat ini, ikhwan? Maknanya disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan, "Idza amsayta," apabila engkau berada di waktu sore, segera beramal. Di waktu sore, di waktu malam, pakailah kesempatan itu untuk beramal. Jangan menunda sampai datang waktu subuh. Demikian pula kalau engkau di waktu subuh, di waktu pagi, beramallah. Apa yang bisa dilakukan di waktu pagi. Jangan kau menunggu sore. Langkau sore baik. Jangan seperti itu. Kenapa demikian? Dikarenakan belum tentu umur kita sampai sore. Belum tentu umur kita sampai pagi. Dan hidup ini hanya tinggal menunggu pagi atau sore. Kalau kita tidak mati di waktu pagi, ya mati di waktu sore. Pagi itu antara subuh sampai menjelang maghrib. Kalau kita tidak mati di waktu-waktu itu, pagi, duha, duhur, atau asar, ya kita mati di waktu malam. Dari setar maghrib sampai subuh. 24 jam kemungkinan kita mati. Maka gunakanlah kesempatanmu di waktu pagi. Jangan kepledor nunggu sampai sore. Padahal nyawamu belum tentu sampai sore. Demikian pula ketika engkau di waktu sore. Apa yang bisa diamalkan di waktu-waktu sekarang ini? Di waktu-waktu maghrib, isya, ba'da salat isya, di malam hari. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan sekarang. Jangan ditunda. Karena nyawa kita belum tentu sampai esok pagi. Ini nasihat Ibnu Umar. Beliau mengatakan, wa khudh min sihatika limaradika, ambillah kesempatan sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan ambillah kesempatan hidupmu sebelum datang matimu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran betapa pentingnya waktu itu. Betapa pentingnya nikmat yang berupa waktu. Disebutkanlah para ulama, al-waktu mahallul lil'amal. Waktu itu adalah kesempatan untuk kita beramal. Kalau waktu itu sudah habis, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal. Itu namanya waktu. Jangan sampai waktu itu berlalu tanpa beramal. Karena apa? Yang telah berlalu waktu tidak akan bisa kembali. Hari demi hari, minggu, bulan, dan tahun sudah tidak kembali. Tahun 2020 gak akan pernah kembali. Kita dulu di tahun 2020 umur 40 tahun. Sekarang 2022, umur 42 tahun. Tidak akan mungkin bisa kembali umur kita menjadi 40. Akan terus bertambah. 2 tahun ke depan, 2024, umur kita 44. Terus, yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Tetapi yang akan datang, itu pasti akan datang. Kullu atin qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah apa? Tidak ada satupun yang bisa mendatangkan waktu. Tidak ada satupun yang bisa mendapatkan kesempatan. Kalau sudah lewat masanya. Disebutkan dalam Al-Quran, mereka-mereka yang sudah mendapatkan azab, siksaan, mereka mengatakan, Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia lagi. Aku akan beramal saleh. Karena dulu aku tidak beramal saleh. Menyesal. Dia tahu betul pentingnya waktu. Karena waktu itu bisa untuk beramal saleh. Tapi setelah mati, tidak ada waktu lagi untuk beramal. Yang ada adalah pertanggungjawaban. Maka Allah mengatakan, "Qala sa'ukhfiha wa la tukallimun." Allah berfirman, "Diam kamu. Rasakan siksa dan jangan kamu banyak bicara." Tidak ada kesempatan yang kedua kali setelah orang itu meninggal dunia. Allah berfirman, "Wala tara idzil mujrimina nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun." Kalau engkau bisa melihat para pendosa-pendosa di hadapan Allah, mereka tertunduk kepala-kepala mereka. Tertunduk, takut. Mereka mengatakan, "Rabbana wa ya Allah, sungguh kami telah melihat siksaan. Sungguh kami telah mendengar siksaan. Farji'na na'mal salihan." Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kembalikanlah kami ke dunia. Aku akan beramal saleh. Aku akan beramal saleh. Inna muqinun. Kami sekarang ini telah yakin. Penyesalan yang akan diraih oleh manusia. Karena itu, manfaatkan waktu sebelum hilangnya kesempatan itu. Bisa dipahami? Mengerti ya? Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam mengingatkan nikmat 5 sebelum datang 5 hal yang akan menghalanginya. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah umur mudamu sebelum datang umur tuamu. Mumpung masih muda, masih mudah untuk menghafal, masih mudah untuk memahami, belajarlah dengan baik-baik. Syababaka qabla haramika, masa mudamu, manfaatkanlah sebelum masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla maradika, manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Wa farahaka qabla syughlika, manfaatkanlah masa luangmu sebelum masa sempitmu, masa sibukmu. Wa ghinaka qabla fakrika, dan gunakanlah kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Dan yang kelima, wa khudh min sa'atika li mautika, dan ambillah kesempatan hidupmu sebelum datang masa matimu. Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu ungkapan yang dinisbatkan kepada sahabat Umar, beliau mengatakan, al-yawm al-amalu bila hisabin, wa ghadan hisabun bila amalin. Beliau mengatakan, hari-hari ini adalah beramal, belum ada hisab. Wa ghadan, adapun besok adanya hisab, tidak ada kesempatan beramal. Masya Allah. Hari-hari ini, yakni semasa kita masih di dunia, ini adalah hari-hari di mana kita berkesempatan beramal. Adapun besok kelak setelah kita mati adalah hari hisab, bukan hari untuk beramal. Bisa dipahami? Jenengan mirang mboten? Ono apa mboten krungu? Krungu nggih. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ini yang bisa kita sampaikan dua hadis ini. Sebelum kita selesai baca bersama-sama, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Iqra'u, baca. Bareng. Suaranya keras. An Abi Hurairah. Lanjut bareng, antum aja. Hah? Enggak paham? Ya sudah, bareng sama saya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تعيسى عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.